hujan dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta mengasihimu. Terangkatlah hadiratku, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau. Mari bersama-sama katakan, jiwaku merindu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga. Dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta kau, oh Yesus, Yesus, aku cinta kau. Jiwaku sungguh mengasihi. Kepadamu ku cinta kau, oh Yesus, Yesus, aku cinta kau. Jiwaku sungguh mengasihi. 그 친구.